sayang. Dengar kataku ini, hormati selalu dirimu. Walau besarnya cintamu, adikku sayang. Jalan panjang terbentang, usah serahkan padanya. Belum pasti dia untukmu, adikku sayang. Janganlah dalam-dalam jalani cinta dengannya. Jangan kau jauh darinya, lepaskan, tanggalkan. Rayu merasuk jiwamu, entaskan, bisikan. Jangan pernah kau mencoba. Tiba juga saatnya kau rasakan semua. Bukan surga kau kira, tunggu dewasamu tiba. Lepaskan, tanggalkan, rayu merasuk jiwamu, entaskan, bisikan. Jangan pernah juga saatnya kau rasakan semua. Bukan surga kau kira, tunggu dewasamu tiba. Bukan surga kau kira, tunggu dewasamu tiba.